Saya itu kalau sedang tahajud, matehai para wali-wali songo atau apa, itu yang terpikir di saya itu hanya satu. Agama Islam itu lahir lewat Quran dan hadis. Tapi kemudian tahu-tahu tetap berimprovisasi, berkembang sesuai tokoh yang membawa. Sampean kalau melihat Islam di India dulu sampai perang besar-besaran, kemudian zaman Abul A'la Al-Maududi, zaman periode Muhammad Iqbal, sampai India pecah, kemudian jadi Pakistan yang bernegara apa? Islam, karena banyak konseptor Islam yang tidak setuju negara sekuler, akhirnya mereka misah di negara Islam Pakistan. Kemudian Timur Tengah juga begitu, karena Timur Tengah sudah Islam semua, masalahnya itu diislamkan ala Sunni atau ala Syiah. Iran menjelma sebagai aliran Syiah yang Sunni dianggap sesat, halal darai. Irak zaman Saddam Hussein pemerintahan Sunni, sing Syiah dibantai sehingga wong Kurdi domat. Era Saddam keyo gentenan Saddam sing dibantai. Makanya kalau saya ngaji di Jogja, seminar di Jogja, kita ini harus bersyukur kita ini punya tradisi konflik yang terbaik di dunia. Kita ini punya tradisi konflik yang terbaik di dunia. Sampai Nasrul Ikhwanil Muslimin teng Mesir, Badan Intelijen Nasional atau Badan Stabilitas Nasional, Bakor Setanas atau Bakor, itu harus terima kasih sama tradisi tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Lepas dari kita setuju tidak setuju itu terserah, tapi tradisi konflik yang paling baik di dunia. Kurang bencinya Gus Dur sama FPI atau FPI sama Gus Dur, paling mereka ya adu statement di depan wartawan. Itu bagus sekali, caranya ngarep itu tembak-tembakan. Kita punya sejarah, secara pesantren saya itu punya sejarah panjang. Zaman Mbah Imam beda dengan Mbah Zubair, zaman Kiai Memon beda dengan Kiai yang lain. Paling adu statement saat ada tamu itu paling bagus. Kita punya tradisi konflik paling bagus di dunia. Kayak apa mangkelnya orang NU saat Gus Dur diimpis, dipecat. Tapi habis itu ya sering seminar ketemu Amin Rais. Ya mereka adu polemik, ini tidak konstitusional, ini apa. Gus Dur gak jurus dekret, sing sitok gak jurus sidang istimewa. Nah, kurang serem sidang istimewa dilawan sidang luar biasa. Pokoknya agak istilah sing serem-serem. Tapi tidak saling bunuh loh, sampean harus syukur loh. Selama ini orang awam sering bilang loh, kiai kiai kok tukaran. Sampean bandingkan di Timur Tengah, jenenge tukaran mesti tahdirudam. Para polisi, para badan intelijen, para yang menjaga stabilitas negara ini harus terima kasih sama tradisi tokoh-tokoh Indonesia. Yang namanya di Mesir, di Irak, di mana-mana, jenenge tukaran mesti melibatkan pertumpahan darah. Saat Arab Saudi jadi Wahabi itu besar-besaran itu. Pembunuhan apa pengusiran orang-orang Sunni. Tapi di Indonesia enggak. Di si Anar paling itu tadi adu polemik. MLB dilawan MLB itu masih keren sekali, tidak apa-apa. Itu lebih baik ketimbang di adu jotos atau adu hizib lah. Itu masih bagus. Nenda ini sampean biar paham, biar syukur jadi bangsa Indonesia. Kita punya tradisi konflik yang baik. Sama nak istroh peristiwa teng Irak, teng Sudan, teng Khartoum, teng Darfur. Itu kan orang Islam semua, gara-gara beda mazhab saling bunuh. Di Mesir ya gitu, Ikhwanul Muslimin dengan pemerintah dan sebagainya. Hatta saya sebesar Sayyid Qutb, sing tokoh populer mohon kamu dudute mboten jelas. Di Indonesia bagus sekali. Kita menangi zaman secara sejarah nggih. Kita menangi bedanya dulu Ahmad Hasan dengan tokoh-tokoh NU. Kula nu menangi secara sejarah sering baca. Terus zaman anyar-anyarane NU asas tunggal, bedanya Gus Dur dengan Kiai A, sak mangke bedane PKB 2 versi. Mereka menyelesaikan secara beradab lewat pengadilan, kok pengadilan kalah lewat MA, beradab sekali. Kita harus bersyukur. Dibanding penyelesaian konflik kayak di Irak kemudian ngundang Amerika, akhirnya sekarang kacau balau. Di Timor Leste yang latihan bikin rambut hurta disuduk. Indonesia paling banter ngobong fotone SBC. Ya masih terhormat, lah masih artinya masih beredar. Kita harus syukur punya bangsa yang beradab. Wong ras tujuan tar kiai yo rasan-rasanan. Kiai kok ngono, sing tok lho kiai kok ngono. Lah kok sing kiai tengah-tengah yo ana sing ngono, ana sing ngene dadi. Sing ra melok-melok biasane terus milih amane, yo ana sing ngono, ana sing ngene. Saya itu berkali-kali ngaji. Sampean kalau sering baca Quran dan menghayati, artinya orang maca Quran pelang-pelang raro karepe menghayati. Saya itu sekarang sesadar-sadarnya, saya masih belajar. Ini jamaah sini harus tahu. Saya hingga detik ini masih belajar. Entah itu lewat belajar baca Jalalain, belajar merenung, maupun belajar lewat yang lain. Quran itu dulu ya sering nyebut gitu itu saya tidak paham. Sekarang itu saya paham, tambah paham. Misalnya di juz 4 ada istilah ikhwanan. orang mukmin disuruh ingat peristiwa-peristiwa yang dulu saling ifkuntum a'daan Allah fa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi napa ikhwanan. Dulu kamu bermusuh-musuhan yaitu antara kelompok Aus dan Khazraj. Gara-gara barokatul Islam sekarang kamu menjadi ikhwanan. Menjadi bersaudara. Sampean kalau melihat TV, merunut konflik di Irak, sering ada bom bunuh diri, ada itu kan ada asal-usulnya. Memang sekarang orang menimpakan kesalahan itu pada pasukan multinasional yang dipimpin Amerika dan Inggris. Tapi sebetulnya ada usul-usulnya. Sampai Amerika bisa masuk karena orang Irak tidak ikhwanan. Tidak apa? Yaitu ada Syiah, ada Sunni. Mereka saling menikam, saling bunuh. Sehingga karena tidak ada ikhwanan ini pihak ketiga masuk. Yaitu tentara multinasional. Makanya saat-saat di Jogja ditanya, coro jenengan sebuti menyangkut Ahmadiyah, menyangkut konflik di Jakarta. Saya bilang, sekarang setiap orang bikin from apa, forum, yaitu baik. Kalau niatnya baik, baik. Tapi andaikan saya ditanya Tuhan nanti, hakku itu kelompok apa? Pokoknya yang NU atau Muhammadiyah aja mayoritas, kamu milih salah. Bukan karena saya oportunis milih yang besar, itu lebih baik, lebih maslahat. Karena kalau setiap orang merasa benar bikin kelompok sendiri akan menjadi kelompok banyak. Dan saat menjadi kelompok banyak, tentu konfliknya lebih tidak terpola. Tidak apa? Terpola. Umpama Hasim tukaran mbek Din Samsudin itu terpola. Tapi nek anggere wong rasa dhewe ketua dhewe tidak terpola. Bagaimanapun ikhwanan harus disyukuri, nggih, dalam kondisi berteman. Sebab itu Nabi sering ngendikan ilzamu jamaahirul muslimin wa man sadda sadzafin. Nah, mbok kamu itu ikut kelompok mayoritas saja. Jamaahirul muslimin cara bahasa netrale mbok ya kamu itu ikut kelompok mayoritas saja. Karena kalau orang merasa benar kemudian bikin kelompok sendiri itu tidak ada selesainya. Lah kula cara nuruti GR sebagai kelompok dhewe. Wong aku di umat, di pengaruh sing YouTube wis akeh. Tapi kalau semua orang merasa begitu kan repot. Mursid di kelompok dhewe, tukang toreko di kelompok dhewe, tukang ngaji di kelompok dhewe. Model kitab pirang-pirang sesuk ana jamaah Jalalain, jamaah Muin, jamaah Wahab. Nek sing iso ngaji jamaah tahlil, jamaah istighosah. Orang ana bare itu. Saya itu kalau ditanya di Jogja, meskipun saya kritis, artinya kritis itu mungkin terhadap satu fenomena kita tidak setuju atau Muhammadiyah dalam banyak hal atau satu dua hal. Tidak menjadi alasan kita untuk tidak mengikuti mainstream. Karena kalau mainstream ini dilanggar, itu kita tidak akan ikhwanan. Dan akibat negatif dari tidak ikhwanan adalah kayak kasus Irak. Iran itu kenapa tidak mudah diserang Amerika padahal punya nuklir? Karena mereka seragam Syiah semua. Itu lebih gampang, lebih susah. Lawan itu apa? Susah. Arab Saudi juga mudah diadu karena karuan seragam Wahabi semua. Kita tidak bicara itu ya akidah. Mungkin kamu bisa debat Wahabi itu benar apa enggak. Tapi karena relatif aman, enggak diacak. Indonesia juga gitu. Kenapa tidak banyak konflik? Karena orang itu Islamnya kalau udah NU ya Muhammadiyah. Mbak cocok, ra cocok, mbak milih. Itu lebih mudah. Ketimbang ada faksi-faksi baru, kemudian stabilitas menjadi tambah kacau. Karena kalau itu saya loh ya, saya pribadi menghimbau ya. Melihat ayat itu dihitung Tuhan sampai Allah ngendikan apa? If kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi nikmatihi apa? Kekuatan sebuah negara itu bukan karena senjatanya canggih, karena rakyatnya tidak bentrok. Ya bayangkan kayak Indonesia. Andai kan Jawa itu mayoritas Islam. Kemudian mereka ingin mendirikan negara Islam. NTT merasa tidak diwongke terus keluar dari Indonesia. Nanti Maluku, Ambon juga gitu. Daerah-daerah yang Islamnya tidak mayoritas begitu. Kayak apa susahnya militer?